Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mempertemukan kita di hari ini, di awal hari, termasuk dari bulan-bulan yang mulia, dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya banyak bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan 4 di antaranya bulan haram. Disebutkan dalam sebuah hadis, 4 dikatakan bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. 3 bulan berurutan dan 1 bulannya menyendiri, yaitu bulan Rajab. Bulan ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di antara 12 bulan yang ada. Semua bulan, semua waktu itu milik Allah. Tapi 4 bulan ini Allah muliakan bagi kaum muslimin untuk melakukan amalan-amalan saleh di 4 bulan ini. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, minha arba'atul hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan kita di hari ini masuk pada bulan Muharram. Di dalam ayat Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi di bulan-bulan tersebut diri-diri kalian. Ketika Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan tersebut, maksudnya adalah di 4 bulan tersebut, 4 bulan Muharram ini, lebih ditekankan jangan kita melakukan dosa. Bahkan disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak amalan-amalan saleh di 4 bulan haram ini. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa melakukan dosa di bulan Muharram ini, 4 bulan Muharram ini, dihitung lebih besar daripada melakukan dosa di luar bulan-bulan tersebut. Begitu juga melakukan ibadah, ketaatan di 4 bulan haram ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih dilipat gandakan dibanding di bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan di luar daripada 4 bulan tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu shaumu ba'da shahmi ramadan shaumu syahrullahil muharram. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, afdalu shaum ba'da ramadan, puasa yang terafdol setelah puasa Ramadan, Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Allah Al-Muharram. Para ulama menjelaskan, dikatakan bulan Muharram bulan Allah itu menunjukkan kemuliaan dan kehormatannya. Apabila sesuatu disandarkan kepada Allah, pasti dia memiliki perbedaan daripada yang lain. Ketika Ka'bah dikatakan Baitullah, rumah Allah, karena dia bukan sembarangan rumah, tapi rumah untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga ketika dikatakan ontanya Nabi Saleh, Naqatullah, dikatakan onta Allah, karena dia memiliki kekhususan dan kemuliaan. Bulan Muharram dikatakan Syahrullah, dikatakan bulan Allah, karena bulan ini memiliki kemuliaan dan kekhususan dibanding bulan-bulan yang lain. Maka itu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan afdolus saum, puasa yang terafdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka dari itu para ulama mengatakan boleh memperbanyak puasa di bulan Muharram, baik itu dari awalnya ataupun pertengahannya ataupun akhirnya, atau memperbanyak sebagaimana mampunya. Tapi sebagian ulama menafsirkan bahwa tidak disunnahkan juga untuk memfulkan, memenuhkan satu bulan penuh bulan Muharram dengan puasa. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW suatu hari pernah melihat orang-orang Yahudi, mereka melakukan ibadah dan memuliakan bulan Muharram. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, maka mereka menjawab, hadzal yaum najallahu bani Israil min aduwihim. Kata mereka, hari ini Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh-musuh mereka. Maka Musa alaihissalam berpuasa dan bersyukur kepada Allah dengan puasa, fasumna, maka kami pun berpuasa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami yang paling berhak mengikuti Musa dibanding kalian. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, pada tanggal Asyura 10 Muharram itu berpuasa. Karena di hari ini Musa alaihissalam Allah selamatkan dari Fir'aun, yang sebagaimana Allah abadikan dalam Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Musa. Bahkan sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, para ulama mengatakan di hari ini juga 10 Muharram itu adalah Allah menyelamatkan Nuh alaihissalam. Tapi sanad atau hadis yang menyebutkan bahwa Allah menyelamatkan Nuh tidak sekuat hadis Allah menyelamatkan Musa alaihissalam, karena hadis berkenaan tentang Musa alaihissalam hadis Bukhari dan Muslim. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi, mereka pun berpuasa pada tanggal 10 Asyura, maka Rasulullah SAW mengatakan, jika aku bertemu fi amul qabil di tahun berikutnya, la asumanna tasi', aku akan berpuasa di hari yang ke-9 Muharram. Tapi qadarullah, Allah takdirkan lain. Sebelum bertemu tahun kemudian, Rasulullah SAW meninggal. Hanya yang tercatat niat dan ucapannya, tapi Rasulullah SAW belum melakukan puasa Tasu'a 9 Muharram. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa fi yaumul Asyura ahtasibuhu yukaffiru sanatun madiyah. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, ahtasibuhu, aku yakin bahwa puasa itu akan menggugurkan dosa setahun yang telah lalu. Ternyata puasa satu hari pada tanggal 10 Muharram itu menggugurkan dosa satu tahun. Para ulama menjelaskan, dosa setahun yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena setiap amal soleh yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa. Idat tuni batil kabair, selama menjauhkan dosa-dosa besar. Dan di antara permasalahan yang disebutkan para ulama, bahwa disunnahkan bagi orang yang ingin berpuasa 10 Muharram, dia berpuasa sebelumnya pada tanggal 9 Muharram, menjadi 2 hari. Hikmahnya, salah satu hikmahnya, disebutkan beberapa hikmah para ulama, salah satu hikmahnya adalah menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Baginda Nabi Muhammad SAW selalu dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam pakaiannya, bahkan dalam pergaulnya, selalu berusaha menyelisihi orang Yahudi dan Nasara. Tidak mau mengikuti. Bahkan dalam ucapan pun Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyerupai mereka. Wala taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau katakan ra'ina, lihat kami. Walakin qulu unzurna, tapi katakanlah lihat kami. Unzur wa ra'i secara bahasa mungkin hampir sama. Tapi ternyata kalimat ra'i itu kalimat yang biasa digunakan orang-orang musyrikin Yahudi. Rasulullah SAW dilarang oleh Allah menyerupai mereka dalam ucapan. Begitu pula dalam ibadah. Dalam ibadah Rasulullah SAW, karena Rasulullah tahu tanggal 10 orang-orang Yahudi melakukan ibadah, mengkhususkannya, sebagian mereka menjadikan hari raya. Maka Rasulullah mengatakan, la'asumanna tasi', aku akan puasa di hari yang ke-9. Menyelisih orang Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Rasulullah SAW mengapa melarang mengkhususkan puasa di hari Sabtu? Karena hari Sabtu ternyata hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW banyak dalam amalan-amalan ibadahnya, dia menyelisihi, bahkan tidak mau menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Muharram, amalan-amalan yang mulia. Dan salah satu amalan yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Muharram, menyelisihi orang-orang Yahudi, tidak mau sama seperti mereka. Dan sangat lucu, apabila tahun-tahun ini ada orang Islam yang ingin menyerupai dengan orang-orang Nasara dan Yahudi. Bagaimana menyerupai mereka? Mereka melakukan, Allahu a'lam, ya, ini termasuk amalan yang menyerupai mereka, adalah ketika mereka melakukan hari raya yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasara melakukan dan memeriahkan hari tahun baru Masehi mereka. Lalu sebagian kaum muslimin enggak mau kalah, mereka membuat tahun baru Islam. Kita katakan Rasulullah berusaha menyelisihi, kenapa kita mengikuti mereka? Rasulullah SAW mengalami, bahkan kata para ulama, penentuan satu Muharram menjadi awal tahun baru Islam itu bukan di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena penentuan awal satu Muharram itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar bin Khattab dalam pemerintahan yang membutuhkan kalender dan tanggal, dan yang ada ketika itu kalender tanggal Masehi, orang Islam enggak mau pakai. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa sahabat-sahabat dan teman-temannya untuk memberikan keputusan kapan awal kita hitung Islam itu ada. Sebagian mengatakan ketika lahirnya Nabi, sebagian mengatakan ketika Nabi berikan wahyu, sebagian mengatakan ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, sebagian lagi mengatakan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Akhirnya ditetapkanlah awalnya tanggal 1 Muharram ketika baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah di bulan Muharram ini dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Dengan banyak berpuasa, dengan banyak bersedekah, dengan banyak berzikir, dengan banyak beristighfar. Terlebih lagi nanti pada tanggal 10 Muharram, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, yukaffiru sanatul madhiyah. Orang yang berpuasa pada satu hari di bulan Muharram tanggal 10, maka akan menggugurkan dosa yang telah berlalu. Diperbolehkan, hanya berpuasa tanggal 10 Muharram diperbolehkan. Ini pendapat yang benar dari para ulama. Tapi yang afdal, jika dia melakukan 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Allah musta'an. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita masuk dalam pembahasan bahwa syaitan tidak pernah, masih di kita dalam pembahasan ini, syaitan tidak pernah tinggal diam untuk melemahkan kita. Bahkan dia berusaha keras agar kita bermaksiat kepada Allah dan agar kita membangkang kepada Allah supaya kita menemani mereka di neraka sebagaimana mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Berkata Ibnu Qayyim rahimah taala, ya. Jadi pertemuan yang kemarin ada 4 taktik yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimah taala untuk menghadapi peperangan dengan syaitan ini. Pertama, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. 4 ini taktik dalam memerangi iblis, syaitan yang selalu berusaha melemahkan kita dan menggelincirkan kita dari ketaatan. Yang pertama, sabar. Yang kedua, isbiru wasabiru, masih sabar. Jadi sabarnya bukan sebentar, sabar terus di atas kesabaran. Nas'alallah sabar. Iya. Warabitu, jagalah. Kalau dalam peperangan fisikis yang dijaga pos-pos keamanan perbatasan. Tapi kalau peperangan dengan peperangan iblis, kata Ibnu Qayyim di sini, peperangan dengan peperangan syaitan, yang harus kita jaga adalah istana kita. Jika istana ini dimasuki, disusupi, maka seluruh anggota badan akan rusak. Apa itu, Pak? Hati. Bagaimana hati? Dia gak akan bisa masuk ke hati kita. Dia tidak akan bisa membisikkan ke hati kita. Dia tidak akan bisa menyusup ke hati kita. Kecuali dia melewati posko-posko yang ada. Apa posko hati? Mata, lisan, telinga. Ini semua yang mengantarkan kepada hati. Hati tidak akan pernah tahu bahwa makanan itu nikmat kecuali lisan yang menyicipinya. Ketika lisan sudah menyicipinya enak, kata lisan kepada hati, wahai hati, dia enak. Maka hati berpikir dia akan ingin lagi. Kenapa hati tahu dan dia ingin lagi? Karena lisan pernah mengabarkan bahwa itu enak. Begitu juga mata. Hati tidak pernah tahu di antara wanita yang cantik dan yang jelek. Wah, hati tidak pernah melihat. Tapi mata yang mengabarkan kepada hati, wahai mata. Kata mata kepada hati, wahai hati, dia itu cantik. Wahai hati, dia itu tidak cantik. Ternyata mata, inilah dia ajudan-ajudan hati. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, warabitu, jaga. Jaga apa? Jaga hatimu. Terkadang mata bisa terjaga, lisan bisa terjaga, tapi telinga. Bagaimana telinga bisa disusupi oleh syaitan? Hati kita tempat letaknya iman, kepercayaan, tempat letaknya ketakwaan. Ketika mendengar sesuatu yang salah tadi dihiasi menjadi indah. Seolah-olah yang salah tadi menjadi benar. Apakah hati pernah tahu? Tidak. Kecuali telinga yang mendengarnya. Maka telinga mendengar syubhat akan menjadi racun di hati. Mata melihat syahwat akan menjadi racun di hati. Mulut merasakan nikmat akan menjadi kabar ke dalam hati. Ini semua mata, telinga, lisan, mulut, inilah yang dikatakan Ibnu Qayyim posko-posko di mana setan bisa masuk dan mempengaruhi hati dan jiwa kita. Jadi kalau orang, kenapa Allah menggambarkan bahwa kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum? Katakan orang-orang beriman, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Kenapa pandangan dulu yang dinampakkan? Karena pandangan akan mengabarkan kepada hati. Hati akan menginginkan, nafsu akan keluar, syahwat akan membesar, berpikir untuk melakukan, sehingga terjatuh dalam kemaksiatan. Kapan itu terjadi? Ketika mata mengabarkannya. Maka kata Ibnu Qayyim, rabitu, jaga. Kalau dalam peperangan fisik, jaga posko-posko keamanan. Dia gambarkan sebagaimana perang Uhud. Ketika posko keamanan tidak dijaga, sebagian sahabat turun. Akhirnya, masuklah kaum musyrikin ketika itu. Siapa yang naik? Hah? Khalid bin Walid, subhanallah. Yang mengalahkan atau yang memukul mundur pasukan kaum muslimin ketika perang Uhud, siapa? Khalid bin Walid, tapi ternyata Allah takdirkan suatu hari dia menjadi pedang-pedang Allah. Gak ada yang gak mungkin. Bisa jadi hari ini kita lihat dia gak suka kepada sunnah. Bisa jadi hari ini dia menghalangi kita untuk belajar agama. Doakan. Mudah-mudahan besok dia yang membela agama Allah. Dan itu mau terjadi. Di antara tokoh-tokoh musyrikin di zaman di perang Uhud itu, semuanya masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam. Padahal mereka, sebagian yang membunuh para sahabat radhiyallahu, siapa yang meninggal di perang Uhud? Hamzah, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim, itu posko, ketika posko di Jabal Rumah, di gunung yang tinggi, atau di sebagian, di bukit di samping Uhud itu tidak dijaga, maka terbobollah, terjebollah, dan terpukul mundur kaum muslimin. Itu posko dalam peperangan fisikis. Maka Allah katakan, Rabitu, berjaga-jaga. Sekarang dengan peperangan dengan iblis, apa yang kita jaga? Jaga telinga kita, jangan dengar syubhat. Gak ada syubhat itu yang jelek, pasti syubhat itu dibungkus indah, bagus, manis. Akhirnya, iya ya. Dan mereka pasti untuk membungkus sesuatu yang syubhat punya tahapan. Analogi cara berpikir yang digiring seolah-olah benar padahal gak benar. Mengapa itu? Mengapa orang yang meragukan Islam yang pertama kali mereka masukkan dalam ilmu adalah ilmu filsafat? Kenapa? Karena ilmu filsafat ilmu merangkai pikiran. Mereka sudah rangkai pikiran dan cara berpikir yang khusus sehingga kita ragu dengan Al-Quran dan hadis. Maka dari itu setiap firqah, setiap kelompok yang sesat dalam Islam, pertama kali pintu masuk mereka adalah ilmu filsafat dan syubhat. Jadi mereka akan berusaha meragukan dengan Quran dan hadis. Tapi kalau mereka langsung mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan keimanan, mengajarkan keyakinan, mengajarkan sami'na wa ata'na, sudah terbentengi itu syubhat. Terbentengi itu syubhat. Kenapa? Ada Quran. Kamu mengatakan A, mana dalil Qurannya? Menurut akal saya, tidak terima. Tapi ketika yang dimasukkan, yang ditanamkan ilmu filsafat, yang ditanamkan adalah cara berpikir, rangkaian-rangkaian berpikir, sehingga tidak sadar orang Islam dibawa cara berpikir yang telah mereka bangun, akhirnya membenarkan yang salah. Maka itu Imam Syafi'i mengatakan hukuman bagi mereka yang belajar filsafat, kata Imam Syafi'i, diputer-puter di satu kota, dipukul kepalanya pakai sendal. Imam Syafi'i gak pernah belajar filsafat. Imam Ahmad gak pernah belajar filsafat. Karena Islam ini fitrah. Jiwa yang baik pasti nerima Islam. Jadi gak perlu lagi dirangkai pemikiran, tidak. Sami'na wa ata'na. Yang bicara itu mata hati keimanan. Itu Islam. Ya, maka warabitu, jaga. Kalau hati kita mau benar, keyakinan kita mau benar, amal kita mau benar, jaga. Jaga telinga dari syubhat. Jaga mata dari syahwat. Jaga mulut, jaga lisan dari sesuatu yang tidak benar. Karena ini posko-posko syaitan, kalau mata kita sudah dikuasai syaitan, akan tumbuh syahwat di dalam jiwa. Ketika syahwat terus mendorong, apa yang terjadi? Syahwat terus mendorong, imannya lemah, apa yang terjadi? Akhirnya menginginkan. Ketika sudah menginginkan, apa yang terjadi? Merencanakan. Kepala berpikir, kapan harus saya lakukan? Sudah merencanakan, tinggal tunggu waktu, akan terjadi. Kenapa bisa terjadi? Ternyata mata yang mengabarkan. Maka orang yang bisa menjaga matanya berarti dia bisa menjaga hatinya. Orang yang bisa menjaga telinganya berarti dia bisa menjaga imannya. Orang yang bisa menjaga lisannya berarti bisa menjaga dirinya. Maka kata Ibnu Qayyim, iltiqa jaisyain. Di dalam jiwa itu akan bertemu dua pasukan ini. Bisikan syaitan dengan ketaatan. Fandur al-an fiqh. Maka lihatlah, perhatikan dirimu. Ila iltiqa jaisyain. Istidamu askarain. Fakaifa tadalu marra wa yudalu alaika marra ukhra. Perhatikan dua pasukan ini. Kadang-kadang dia bertemu dalam dirimu. Dua pasukan dan tentara yang besar ini. Kadang-kadang dia mengalahkan engkau. Tapi kadang-kadang kau mengalahkan dia. Maka datanglah. Malikul kafarah bijunudi wa asakiri, rajanya orang-orang, rajanya kekafiran bukan dan dengan tentaranya, maksudnya syaitan. Fawajada qalbi fi husnihi jalisan ala kursi mamlukatih, maka dia mendapatkan hati dalam penjagaan dan dia duduk memperhatikan hati tadi. Wa amara nafidu fi awanih, maka dia memerintahkan penolong-penolongnya. Wa junudah qad hafu bih wa yuqatilu an wa yudafi'an an huzatihi, maka dia berusaha. Maksudnya di sini adalah syaitan tadi ketika dalam peperangan yang paling dia usahakan, dia jebol pertama kali adalah hatinya. Dia pengaruhi dulu hatinya. Hati itu tempat berpikir, hati itu tempat keinginan, hati itu tempat yang terkadang syahwat ada, hati itu terkadang di situ ada juga hawa nafsu. Jika hati sudah mau, tangan enggak bisa nolak. Jika hati sudah pingin, kaki akan melangkah. Maka dia tidak akan menguasai kaki saja, rugi. Kalau kaki saja yang dia kuasai, kalau hati enggak mau, kaki tidak akan berjalan. Maka dia akan berusaha menguasai hati. Faqilalah, ditanya kepada fasala an akhasul jundu bihi wa aqrabihim minhu manzilah, maka pasukan tadi atau raja kekafiran tadi, setan tadi bertanya kepada pasukan yang paling khusus, siapakah yang paling dekat, yang paling bisa menyusup ke dalam hati. Kata dia, faqilalah, maka dikatakan kepada dia, hiya nafs, yang bisa menyusup ke dalam hati itu adalah hawa nafsu. Fakir ali awani, maka setan berkata kepada penolong-penolongnya, pada pembantu-pembantu dan pelayan-pelayan, udkhulu alaiha min muradiha, masuk ke dalam hati dia dengan cara apa yang dia inginkan. Jadi terkadang masuk ke dalam hati itu awalnya sesuatu yang halal. Dia maunya apa? Diikutin sampai menjadi yang halal tadi bisa berubah menjadi makruh. Yang makruh bisa berubah menjadi haram. Yang haram bisa berubah menjadi kesukaan. Ketika haram sudah menjadi kesukaan, ditumbuhkan syahwat. Ketika syahwat sudah bercampur dengan kesukaan tadi, maka yang haram menjadi kebutuhan. Yang haram menjadi kebutuhan. Jika yang haram sudah menjadi kebutuhan, jika yang haram juga menjadi kesukaan, jika yang haram menjadi bagian hidupnya, maka dia akan sulit lepas daripada belenggu-belenggu syaitan. Ketika itulah syaitan dikatakan Ibnu Qayyim telah menguasai kerajaan dirinya. Udkhulu alaihi min muradiha wanzur mawaqi'u mahabbatih, lihat apa yang dia suka. Wa ma huwa mahbubiha, dan apa yang dia cintai. Fa'aduhu bih famanuha iya, maka tumbuhkan di dalam dirinya. Wantasharu suratul mahbub fiha fi yaqwah wa manamihnya, jadikan yang dia sukai tadi selalu terbayang dalam dirinya, baik tidur dan baik sadarnya. Terpikirkan, terngiangkan, teringinkan. Fa'idat ma'anna ilaih, jika dia sudah merasa tenang dengan kecintaannya tadi. Wasakanat indahu fatrahu alaika lalibu syahwat, jika dia sudah merasa senang dengan kesukaannya tadi, merasa tenang dengan itu, maka campakkan ke dalam hatinya, lemparkan ke dalam hatinya belenggu-belenggu syahwat yang menyambar-nyambar dirinya. Thumma jarruha biha ilaikum, kemudian kalau syahwat tadi sudah masuk dalam dirinya, tariklah dia kepada kelompok kalian. Fa idza khamarat ala qalb, jika syahwat tadi sudah khamarat, khamar itu apa? Menguasai. Kalau syahwat tadi sudah menguasai dirinya, sudah termabukkan dengan syahwat jiwanya. Bagaimana orang kalau sudah termabukkan syahwat dengan jiwanya, Pak? Ya subhanallah. Orang kalau hatinya sudah termabukkan dengan syahwat, zikir tidak nikmat lagi. Diingatkan dengan Quran tidak bergerak lagi. Ibadahnya, sholatnya, baca Qurannya cuma sebagai ritual, tapi maksiatnya tetap jalan. Kenapa? Khomarot, khomarot ala qalbih, karena hatinya sudah dipenuhi, termabukkan dengan syahwat. Udah gak peduli lagi bagaimana keadaan istri dan suaminya. Sudah gak peduli lagi bagaimana keadaan keluarganya. Sudah gak peduli lagi keadaan orang-orang dia cintai. Sudah mabuk dengan syahwatnya. Bagaimana dia bisa mabuk kalau dia tidak minum sedikit demi sedikit? Bagaimana dia bisa mabuk kalau tidak menyerap ke dalam hati sedikit demi sedikit? Ya subhanallah. Berapa banyak orang termabukkan dengan syahwat sehingga dia menghancurkan rumah tangganya. Berapa banyak orang termabukkan dengan syahwat yang sehingga sholat malamnya tidak merubah akhlaknya. Sholat malam jalan, baca Quran jalan, tapi karena hatinya sudah termabukkan dengan syahwat, apalagi syahwat nafsu, cinta, fitnah wanita, dia lupa dengan ibadahnya. Ibadahnya jalan, dosanya jalan. Kenapa? Khomarot sudah mabuk. Sudah mabuk, udah gak sadar lagi. Bahkan dihias-hiasi oleh setan bahwa dia benar. Allah musta'an, Allah musta'an, ya. Wasarat ma'akum alai. Kalau sudah seperti itu dia, sudah termabukkan dengan syahwatnya, maka dia termasuk golongan kalian. Thughur ain, berarti matanya sudah engkau kuasai. Telinganya sudah engkau kuasai. Lisannya sudah engkau kuasai. Mulutnya sudah engkau kuasai. Tangannya sudah engkau kuasai. Kakinya sudah engkau kuasai. Ketika hatinya sudah mabuk dengan syahwat, maka tangan akan melakukan apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Lisan akan melakukan apa yang dikatakan oleh syahwatnya. Berdusta, berbohong, mencela. Pokoknya apapun dia lakukan, yang penting mabuk syahwatnya terpenuhi. Maka katanya di sini, kalau sudah engkau termabukkan, kalau engkau telah membuat dirinya, hatinya termabukkan dengan syahwat, berarti engkau telah menguasai semua pos-posnya. Subhanallah. Kapan bisa mabuk? Apakah tiba-tiba orang bisa mabuk? Gak bisa. Kapan orang bisa termabukkan syahwat? Kapan orang bisa termabukkan cinta? Tidak akan mungkin mabuk cinta itu satu hari langsung tumbuh. Langsung dia mabuk. Tidak. Tapi dia yang menyiraminya. Dia yang memasukkannya. Dia yang menyerapkan dalam dirinya. Perlahan demi perlahan. Akhirnya tumbuh dalam dirinya syahwat. Akhirnya tumbuh dalam dirinya keinginan. Sehingga keinginan tadi menguasai dan termabukkan. Tidak lagi didengar nasihat suaminya. Tidak lagi dia pedulikan tangisan anaknya. Tidak lagi dia pedulikan bagaimana rumah tangganya. Kenapa? Khomarat qalbuh. Hatinya sudah mabuk. Bahkan dikatakan, Ustaz, dia juga sholat, Ustaz. Dia juga puasa, Ustaz. Iya, itu ritual bagi dia. Tapi tidak bisa menyadarkan hatinya. Kapan bisa tersadarkan hatinya? Ketika dia berani membelenggu jiwanya. Dan ini sulit. Dia belenggu jiwanya untuk menahan segala sesuatu yang diinginkan oleh mabuk dari hatinya tadi. Dan itu sulit. Kecuali orang-orang yang Allah tolong. Orang-orang yang Allah berikan pertolongan. Maka itu, jangan terbiarkan dan jangan masukkan serapan-serapan ke dalam hati yang membuat hati tadi termabukkan. Apapun pintunya, sehingga menyebabkan hati tadi mabuk dengan syahwat, tutup. Tutup. Dengan apapun itu. Ketika engkau sudah termabukkan, orang mabuk tidak akan bisa mengontrol dirinya. Allah musta'an. Dikatakan, kata Ibnu Qayyim, fasarat ma'akum. Kalau dia sudah termabukkan, maka dia bersamamu. Engkau merajai dan menguasainya. Pos matanya sudah bisa engkau kuasai. Pos telinganya bisa engkau kuasai. Pos lisannya bisa engkau kuasai. Mulutnya, tangannya, kakinya. Farabitu ala hadith lukur kulum murabatoh. Maka jagalah pos-pos ini dengan penjagaan yang sangat ketat. Pos apa? Mata, telinga, lisan, ini semua jaga dengan yang sangat ketat. Tidak akan mungkin bisa hati kita terpengaruh kecuali masuk daripada faktor-faktor ini semua. Fama tadakhaltum minha ila qalb fahuwa qatilu wa asir. Kapan mereka bisa masuk ke hatimu melalui posko-posko tadi, maka dia akan membunuhmu dan akan asir dan akan membelenggumu. Au jarihu mukhan, atau dia akan melukaimu dengan luka yang sangat perih. Fala takhlu hadhihi thughur, jangan dikosongkan, jangan dibiarkan posko-posko ini. Sekali lagi, posko telinga, posko mata, posko mulut. Fala tumkinu sariyah tadkhulu afiha ila qalb fatakhrujukum minha. Jangan engkau biarkan musuh-musuh masuk dengan posko-posko ini. Jika dia sudah masuk, maka engkau akan keluar darinya. Wa in ghalabtum fastahadu fi i'afi sirriyah wa wahnan. Jika kalian terkalahkan, dia masuk juga, fastahadu fi i'afi sirriyah. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melemahkan pasukan-pasukan Syria tadi. Hatta la tasil ila qalb, sampai jangan sampai dia masuk ke dalam hati. Jadi ternyata terkadang umpamanya mata ini terlewati, terkalahkan kita. Ternyata mata mengingat sesuatu yang tidak baik. Tapi begitu melihat, sadar. Jangan biarkan yang terlihat oleh mata tadi menjadi kesukaan di hatimu. Menjadi kebutuhan di hatimu. Begitu engkau melihatnya, putus secara cepat. Kata dia, ketika engkau sudah melihatnya, maka bersungguh-sungguhlah sekuat tenagamu untuk memutuskannya. Hatta la tasil ila qalb, sampai dia enggak masuk ke dalam hatimu. Wa in wasalt ilai wasalt dha'ifah la tughni anhu syai'an. Tapi jika engkau biarkan dia masuk, maka engkau akan menjadi melemah dan tidak akan ada yang bisa membantumu. Kalau dia sudah menguasai hatimu, Allah musta'an. Berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahutaala. Ya. Mungkin bagi yang membawa terjemahan boleh dilihat di halaman 213. Di halaman 214 yang paling atas. As-sughurul 'ain, posko mata. Janganlah kalian meremehkan urusan posko mata ini. Rusaklah ia semampu kalian. Remehkan kedudukannya di hadapan hati dengan mengatakan betapa tingginya nilai pandangan yang mengajakmu untuk bertasbih kepada Sang Pencipta. Memperhatikan keindahan dan keelokan ciptaannya yang memang diciptakan sebagai dalil dan petunjuk kepadanya. Bagi orang yang memandangnya, Allah tidak menciptakan kedua matamu sia-sia. Tidaklah Allah menciptakan kecantikan agar terhalang dari pandangan mata. Ini, yang pertama adalah sughurul 'ain. Perhatikan mata. Fa idza tawallaitum 'ala hadhihi sughur, famna'u sughurul 'ain an yakuna nadhru i'tibaran bal ij'alu nadhrahu tafarrujan wa istihsanan wa talhiyan. Wa in istaraqa nadratun 'ibrah, fa afsaduha 'alayhi bin nadratil ghaflah wal istihsanu syahwah. Fainau aqrabu ilaih wa alaqu binafsih wa akhafu alaih wa dunakum thagharu ain. Dikatakan Ibnu Qayyim di sini, ya, kata dia bahwa sesungguhnya faidastawalaita hadith thukur, menguasai pos ini, famna'u thukur ain, maka berusahalah agar jangan mereka menguasai pos matamu. An yakuna nadhru i'tibaran, yang penglihatanmu itu menjadi i'tibar. Bal ja'alu nadratan tafarrujan wa istihsanan wa talihan wa talhiyan. Jadikanlah pandanganmu itu pandangan yang tafarrujan. Pandangan untuk kebaikan, untuk kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian dikata Ibnu Qayyim, jangan kalian mendapatkan orang yang ilmunya sedikit dan akalnya rusak, maka katakan padanya, wujud alam ini merupakan salah satu fenomena mahak dan salah satu interpretasinya. Lalu ajaklah dia kepada paham manunggal kaula gusti. Jika tidak mau, maka ajaklah kepada paham hululiyah, baik yang sifatnya umum maupun khusus. Ini maksudnya adalah syaitan ketika mereka mengajak kepada mata, lalu mata itu berpikir tentang alam. Ketika dia berpikir tentang alam, dia mata tadi seolah-olah ketika dia melihat semua alam ini, bahwa alam ini adalah ciptaan Allah, lalu masuklah pikiran-pikiran syaitan melalui mata tentang berpikir bahwa semua alam ini adalah hak dan semua ini adalah satu. Ini maksudnya ketika mata memandang sesuatu yang salah. Sehingga terjadilah pemahaman hululiyah. Apa itu pemahaman hululiyah? Yang berpemahaman bahwa bil hululi am au khas, semua makhluk ini bersatu dengan Allah. Fala taqnu minhu biduni dalik, fa innahu yasiru bihi min ikhwanin nasara. Famuru hina idin bi'afwah wa siyanah wal ibadah wa zuhd fi dunya fastadu alaihi wa bihi juhal fahada min akbaril khulafaih wa akbar jundi bal ana min jundi wa awanih. Dikatakan Ibnu Qayyim di sini juga bahwa janganlah merasa puas dengan tingkatan kesesatan di bawah itu, sebab dengan kesesatan itu mereka menjadi saudara kamu Nasrani, yaitu kesesatan ketika mengatakan alam ini bersatu dengan pencipta. Kata dia, itu salah satu tipuan-tipuan syaitan yang paling besar. Sehingga tipuan tadi mengantarkan kita kepada kekafiran. Perintahkan pula padanya untuk beribadah. Bagaimana caranya? Maka perintahkan untuk beribadah. Bersikap juhud dengan dunia. Menjaga kesucian diri. Selanjutnya, jadikan ia sebagai umpan untuk merekrut orang-orang bodoh. Ini juga sebagian. Artinya, ketika sebagian orang telah tertipu dengan syaitan dan meyakini tentang hululiyah, bersatunya ma'alam semesta dengan Allah, lalu dia meyakini itu, dia hiasi dengan ibadah, dia hiasi dengan kejuhudan dunia, ketika dia penuh dengan ibadah, kejuhudan dunia, padahal dia memiliki akidah yang salah, sehingga dia mengajak orang-orang lain pun melakukan apa yang seperti dia lakukan, sehingga dia menjadi pasukan-pasukan dan penolong-penolong syaitan. Padahal dia manusia, tapi ketika syaitan telah menjadi bagian pemahamannya, sehingga dia menjadi a'wani, penolong-penolong syaitan. Allah musta'an. Ya, nanti kita lanjutkan lagi setelah ba'da isya. Subhanakallahumma bihamdi, subhanallah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan kembali. Tadi di halaman, oh, di buku saya, di buku bahasa Arab, di halaman 135. Adapun di buku terjemahan, halaman 213. Ya, di 213, di pemimpin musuh itu berkata. Ini masih pada pos mata. Pemimpin musuh tadi adalah iblis. Iblis berkata, faidah tawalitum ala hadis sughur, jika engkau sudah menguasai pos ini, pos mata ini, sughur ain, famna'u sughur ain an yakuna nadra i'tibaran, maka halangilah pandangannya untuk memandang sebuah i'tibar, ibrah, pelajaran. Bal ij'alu nadrahu tafarrujan, bahkan iblis mengatakan, jadikan pandangan dia itu tafarruj, bergampang-gampangan, wahtisanan, wahtisan, ya, semua dianggap baik, boleh, watalhiyan, jadi sehingga dia memandang sesuatu yang sia-sia. Fa insaraqa nadratu ibrah, jika dia melihat pandangan dengan pandangan ibrah, matanya digunakan untuk yang baik, fa afsaduha, rusak. Binadratin ghaflah, dengan pandangan yang lalai. Jadi matanya digunakan untuk kelalaian, kesia-siaan. Wahtisan, matanya hanya dilihat untuk semua dianggap sesuatu yang baik-baik. Maksudnya, bergampang-gampangan melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Wasyahwah, matanya hanya untuk digunakan melampiaskan syahwatnya. Kenapa? Kata iblis, fa'innau akrabu ilaihi wa aqlaku binafsi. Karena ini paling dekat dengan dirinya dan paling disukai dengan dirinya. Wa akhafu alaihi. Bahkan ini paling menghibur lah. Mata ini akan menghibur diri dia. Kalau mata yang melihat syahwatnya, jiwanya suka. Dunakum thagurain, maka kalian harus menguasai pos mata ini. Fa'in min hutanalu bughiyatiku. Dengan itu, ketika kalian sudah menguasai matanya, kalian akan dapat menggapai apa yang kalian inginkan. Ini iblis mengatakan kepada pasukan-pasukannya. Fa inni ma afsadtu bani Adam bi syai'in mithlu nadhar. Aku tidak pernah merusak bani Adam sebagaimana aku merusak mereka melalui pandangan. Maka para ulama mengatakan banyak orang bisa sabar untuk sholat malam, banyak orang bisa sabar untuk puasa, tapi sedikit orang yang bisa sabar menjaga pandangan. Karena ternyata ini sahmu, ini adalah panah beracun yang kata Rasulullah mengatakan, fa innal nadhar sahmu syaitan. Sesungguhnya pandangan itu panah beracunnya syaitan. Fa in abdzara bihi fi qalbi badratu syahwah. Karena dengan pandangan itu aku akan menumbuhkan benih di dalam hatinya, benih syahwat. Tsumma asqih, kemudian benih tadi akan kusirami. Pandangan pertama suka. Begitu suka akan tertimbul benih di dalam dirinya kesukaan dengan pandangan tadi. Apa yang dia lihat? Syahwat. Apa yang dilihat? Nafsu. Apa yang dilihat? Kesia-siaan. Pertamanya hanya ditanamkan benih. Tapi kata dia apa? Wasti. Benih ini akan terus kusirami. bima'in amniyah, dengan air yang menumbuhkan benih-benih tadi, benih-benih syahwatnya tadi. Tsumma la'azalu a'idahu wa amni hatta aqwi azimatu. Terus kusirami, terus kutumbuhkan, terus kupupuki dan kujaga sampai benih tadi menjadi kuat dan benih tadi menjadi tekad dan keinginan. Awalnya cuma melihat, lihat ditumbuhkan menjadi kesenangan, kesenangan ditumbuhkan terus menjadi azimah, tekad, mau melakukan. Kata dia, hatta aqwa azimatah, sampai benih tadi, keinginan tadi menjadi tekad yang paling kuat di dalam dirinya untuk dia lakukan. Wa aqudu bi zamami syahwati ila inkhila'i min ismah, maka aku akan seret dia dengan syahwatnya itu agar terlepas dari usmah. Maksudnya terlepas dari usmah itu tidak melakukan dosa. Artinya aku akan seret dengan syahwatnya agar dia melakukan dosa. Falat, jangan engkau membiarkan, kata iblis kepada pasukannya, jangan engkau membiarkan posko mata ini kosong. Jaga, kata iblis apa? Perhatikan. Wa afsaduhu bihasab istita'atikum, rusak pandangannya semampu kalian. Wa hawinu alaih, jadikan pandangan-pandangan yang rusak itu ringan bagi dia. Ah, enggak apa-apalah. Ini kan kecil, ini kan sedikit. Yang haram itu zina, kalau memandang tidak apa-apa. Lebih parah lagi, kata dia. Wa qululah, katakan kepada dia. Dia sudah menggunakan pandangannya ini, sudah menggunakan matanya. Ketika matanya sudah dia lihat terus, dia suka, tumbuh di dirinya benih, benih disiram oleh iblis sehingga benih menjadi syahwat, syahwat terus bertumbuh besar menjadi tekad, tekad menjadi keinginan, maka katakan hawin alaih, katakan kepada dia apa yang kau lihat itu enggak apa-apa. Ringan itu. Wa amr faqululah, katakan kepada dia, miqdar nadratu tad'uka ila tasbihillah khaliq. Yang lebih parah lagi. Apa yang kau lihat itu adalah makhluk. Maka ketika engkau melihat makhluk yang walaupun tidak boleh, itu engkau berarti bertasbih kepada Allah. Jadi sampai ada kisah, ada orang yang melihat foto perempuan yang berbuka aurat. Diingatkan kepada dia, ini enggak boleh lihat perempuan. Bukan. Kalau makhluknya saja indah, bagaimana lagi menciptakan? Kata dia, subhanallah. Dibungkus dengan syahwatnya sudah. Yang tadinya tidak boleh, jadi seolah-olah, oh iya. Tadabur, sedang berpikir tentang alam. Ya subhanallah. Ini kata dia, miqdaru nadratu tad'u ila tasbihil khaliq, sehingga pandanganmu tadi mengantarkan kepada mensucikan Allah. Ya dzillah. Wa ta'amul bid'i sani'ih, bahkan bisa memikirkan bagaimana penciptaannya. Wa husni hadhi surah, bagusnya gambar ini, allati innama khuliqat, sesungguhnya dia diciptakan untuk engkau berdalil bahwa biha nadhir alaih, dengan penciptaan ini Allah lebih besar. Wa ma khalaqallaka li'aini suda, Allah tidak menciptakan matamu untuk sia-sia. Ini yang lebih tinggi lagi. Sehingga kemaksiatan, dosa itu menjadi dianggap ibadah. Sehingga kemaksiatan, pandangan-pandangan syahwat berdalil dengan itu, ini sudah tugas syaitan. Jadi awalnya ketika melakukan dosa, kebimbangan. Kebimbangan tadi akan hilang, menjadi kesukaan. Kesukaan menjadi tumbuh, menjadi azimah, tekad. Ketika sudah menjadi tekad, dan dia tidak bisa lepas dari keinginannya itu, akhirnya cari jalan untuk membela kesalahannya. Saya bukan melihat gambarnya, saya ketika melihat gambarnya, saya sedang memikirkan penciptanya. Subhanallah. Padahal, ya, maka, kata dia, kalau sudah sampai seperti ini, fa in dhafartum bihi qalilul ilm fasadul aql, fasidul aql. Kalau orang yang sedianya, wa ma khalaqa hadhihi surah liyujibuha 'an an-nadhar. Allah tidak ciptakan ini semua agar engkau tertutupi dari pandangan. Fa in dhafartum bihi qalilul ilm. Jika dia masuk kepada orang yang ilmunya sedikit, faqululah, katakan pada dia, ini masih iblis mengatakan, hadi surah, semua yang kau lihat ini, madhar min madhahir khalq. Semua yang kau nampak ini adalah tanda-tanda adanya pencipta. Wal majalli min majalihi, keagungan dan kebesarannya. Fad'uhu ilal aql bi'ihtihad. Maka ketika dia hanya menggunakan matanya, penglihatannya, akalnya, sampai dia mengambil kesimpulan, alam ini bersatu dengan pencipta. Ini yang dikatakan dengan ijtihad. Fa illam yaqbal uqul bil hulul am aw khass. Walaupun jadi hululiyah dengan ittihadiyah itu berbeda. Hululiyah Allah alam mengatakan ya, kalau ittihad itu keyakinan alam bersatu dengan Allah. Ittihadiyah. Kalau hululiyah itu ya, jadi kalau ittihad manusia dengan Allah itu bersatu, itu ittihadiyah. Kalau hululiyah manusia ini berada di berbaur dengan Allah. Ini hululiyah. Sehingga sebagian mereka mengatakan iyadzubillah puncak daripada kesesatannya mengatakan ada ketika ada hewan, hewan itu Allah. Hululiyah dan ittihadiyah. Allah musta'an. Kata dia, kalau sudah seperti ini terjadinya, awalnya tadi nafsu, nafsu menjadi akal-akal rusak, menjadi akidah yang rusak, wala taqna'u bihi min duni dzalik. Kalau sudah seperti itu, fa inna yasiru bihi min ikhwanin nasara. Dia menjadi seperti orang-orang Nasara yang berkeyakinan tanpa ilmu. Famurru hina idin bi'ifah. Ketika dia sudah punya keyakinan seperti ini, Allah itu bersatu dengan makhluknya, Allah bersatu dengan alam, maka iblis memerintahkan dia dengan iffah, kehormatan, wasiyana, jaga diri, wa ibadah wa zuhud, dengan zuhud dan ketakwaan. Artinya, di satu sisi iblis memasukkan dia ke dalam kubangan dosa yang besar, tapi di sisi yang lain iblis memudahkan dia melakukan sebuah ketaatan yang dianggap taat oleh orang lain. Dia enggak suka dunia. Hidupnya sederhana. Dia enggak mau dunia. Tapi satu sisi tadi apa? Dia sudah tertipu dengan pandangan-pandangannya. Mengatakan alam ini satu, mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, mengatakan dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Apa tujuan iblis? Dikatakan di sini, apa tujuan iblis? Di satu sisi dia disesatkan oleh iblis, tercebur dalam dosa yang besar, bahkan bisa mengantarkan kepada kekafiran. Di satu sisi, iblis mudahkan dia meninggalkan dunia. Iblis mudahkan dia berpenampilan seperti iffah, orang yang mulia, orang yang baik, wasiyana, seperti orang yang jaga diri. Apa tujuannya? Wastadu alaihi bil juhal, agar ini jadi umpan iblis supaya orang-orang bodoh mengikuti dia. Paham maksudnya? Jadi dibiarkan. Dibiarkan dia di dengan apa? Dengan kejuhudannya. Orang melihat juhud. Orang melihat dia enggak cinta dunia. Orang melihat dia seolah-olah dia sederhana, khusyuk. Padahal di sisi lain iblis menyesatkan dia. Tujuannya inilah akan menjadi umpan. Kalau iblis datang kepada manusia berwajah iblis dan berpenampilan iblis, manusia enggak bakal datang. Tapi iblis jika datangkan manusia yang berpenampilan malaikat padahal dalamnya penuh dengan tipuan syaitan, manusia akan terperangkap. Ini yang diinginkan. Fastadu, ini dijadikan jadikan umpan bihil juhal. Orang-orang bodoh akan tertipu. Sehingga walaupun enggak salat, dia sudah wali Allah. Ketika ditanya, kenapa gurumu enggak salat Jumat? Guru saya salat Jumatnya di Mekah. Subhanallah. Kalau kita katakan gurumu salah, tidak. Dia juhud, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Apa ini kata Ibnu Qayyim? Fastadu. Ini dia sebagai umpan setan. Yang menjadi patokan itu akidah. Kalau dia sudah tidak sholat, akidahnya rusak, manis apapun yang keluar lisan dari lisannya itu adalah racun. Kenapa? Syubhat. Semanis apapun. Fahada min akbari khulafai wa akbari jundi. Bahkan iblis mengatakan, ini adalah yang terbesar dari khulafai. Pengawal-pengawal khulafai itu pemimpin-pemimpinku. Ya. Wa jundi, ini termasuk yang paling besar dari pasukanku, yaitu pasukan yang paling hebatnya, ini dia. Jadi kalau ada orang, maaf Pak, saya lebih contohkan lagi. Kalau ada orang non-muslim lalu mengatakan, udahlah perempuan gak usah pakai jilbab, jilbab itu begini, begini, begini, begitu. Apa orang Islam bilang? Lah kamu bukan muslim, kamu ngomong begitu gak ada yang ketipu, kamu bukan muslim. Tapi kalau yang datang ngomong pakai songkok, ya, depannya pakai KH, dia bilang jilbab gak wajib. Dari yang pertama dengan yang kedua, mana yang lebih meracuni? Yang kedua, ini yang katakan Ibnu, ini kata Ibnu Qayyim, wastadu bihil juhal. Ini sengaja dikadakan syaitan untuk memberi perangkap bagi orang-orang bodoh. Kalau musuh berpenampilan musuh, kita bisa pasang kuda-kuda. Tapi kalau musuh berpenampilan sebagai orang bagian kita, banyak akan tertipu. Banyak akan tertipu. Maka dia katakan ini, katanya, Iblis mengatakan, hada min akbari khurafai wa akbaru jundih. Inilah, kata dia, ya, bahkan ini termasuk di antara tentara dan penolongku. Dan ini perwakilanku yang paling dekat. Perwakilanku yang paling dekat dan pasukanku yang paling besar. Bal ana, bahkan aku, kata Iblis, min jundih wa a'wanih, termasuk pasukan dia dan penolong dia. Bahkan dia menjadi pemimpinnya Iblis. Dia menjadi pemimpinnya Iblis, bukan Iblis lagi memimpin dia. Sebagaimana kita katakan, ya, Iblis enggak pernah mengatakan sembah aku. Tapi Fir'aun pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu paling tinggi. Yang tadinya dia diperangkap oleh Iblis, tapi lama kelamaan dia menjadi lebih dahsyat dan lebih kafir daripada Iblis. Allah musta'an. Apa awalnya? Saghru ain, dari mata. Mata yang dilihat, mata yang membuat syahwat, mata yang bergampang-gampangan, sehingga menganggap sesuatu itu, sesuatu yang haram, sehingga dianggap yang ringan. Masuklah syaitan, menyusupi ke dalam hati. Bisa merusak akidah, bisa merusak keyakinan, dan bisa merusak amalan-amalan kita. Allah musta'an. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan masuk ke dalam, masukkan syaitan ke dalam telinga kita. Dengan hal-hal yang diharamkan. Allah musta'an. Ada pertanyaan tafadhol? Atau kita tutup sampai di sini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau risiko untuk pengurus yang mengundang kajian subhat gitu gimana? Apa risikonya Ustaz? Ada Ustaz yang membawa subhat-subhat terus kita yang ngundang, apa risiko kita itu? Iya. Yeah. Ya. Yeah. Subhat itu sesuatu yang merusak agama kita. Hah? Dan kita enggak tahu kalau itu syubhat. Kalau kita tahu itu syubhat dan itu racun, kita enggak mungkin minum racun. Kita taunya itu obat padahal itu racun. Melemahkan iman kita, melemahkan ketakwaan kita, melemahkan penyerahan diri kita kepada Allah. Sehingga orang ada yang menyerahkan diri penuh patuh kepada Allah dianggap keras, ekstrim. Kenapa? Karena sudah teracuni dirinya. Maka itu para ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan pelaku maksiat, dosa atau pembuat syubhat, kebid'ahan itu lebih disukai Iblis daripada pelaku maksiat. Kenapa seperti itu? Pelaku maksiat ketika melakukan dosa berzina, dia sadar dia berzina dan tidak akan mungkin mengatakan zina ini benar. Sehingga di dalam hatinya terus ada rasa penyesalan tentang perzinahan ini. Berbeda dengan orang yang memiliki keyakinan yang salah dalam agama. Perkara-perkara yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Dia menganggap dia benar padahal dia ada kesalahan. Dan lebih parah lagi, dia mengajak orang lain kepada kesalahannya. Sehingga dia membantu syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi orang yang bertolong-menolong dalam masalah ini termasuk bertolong-menolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita ikut bertolong-menolong atau ikut menyebarkan atau ikut membantu, masuk dalam firman ini, wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dosa apa saja? Dosa maksiat, dosa perzinahan, dosa kerusakan akidah, sama. Wal ismi wal udwan, Allah musta'an. Jadi apa resikonya bagi kita? Kita memikul dosa sebagaimana orang yang melakukan dan mengajarkan kejelekan. Iyadzubillah, Allah musta'an. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.